السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada hadis yang ke-220. Faqad qara'na الحديث ومعنى الإجمالي. بقي ما يؤخذ من الحديث. Yang tersisa adalah apa yang kita ambil dari hadis ini من الفوائد. قال ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية تقبيل الحجر الأسود للطائفين عندما يحاذونه إن أمكن بسهولة. Faedah pertama dari hadis ini adalah disyariatkannya mencium hajar aswad bagi orang-orang yang tawaf. Litta'ifina indama yuhadhunahu, ketika sudah sampai di arahnya. Ini sudah sampai ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian melewati Hajar Aswad, maka disunahkan untuk penciumnya. Tetapi sunnah ini muqayyadah bisyurutiha, terkait dengan syarat-syaratnya, jika memungkinkan dalam keadaan mudah. Sebab di dalam haji atau umrah disebutkan larangan yang sangat jelas ketika mereka sedang ihram. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan rafath, ucapan-ucapan jelek. Tidak boleh berdebat, berbantah-bantahan. Tidak boleh berbuat kefasikan di dalam haji. Dan umrah termasuk di dalamnya. Yani di antara pembatal-pembatal ihram adalah berdebat, bertikai, berbantah-bantahan, berbuat kefasikan, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang rafat. Tayyib, termasuk di dalamnya ketika bertikai merebut atau berebut untuk bisa mencium Hajar Aswad. Maka kalau tidak memungkinkan kecuali harus berdesak-desakan, saling memukul, saling menyikut, maka tidak dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad. Karena ihrammu akan rusak. Karena ihramnya akan rusak. Barakallahu fikum. Jangan lupa larangan ihram. Disunahkan, dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad in amkana bisuhulatin. Kalau ada su'ubah, bahkan dengan pertikaian, dengan perkelahian, pukul memukul, saya lihat kejadian seperti itu di sana dan sering kali, maka sebaiknya mengalah saja agar terjaga ihram kita. Yang kedua, anna taqbilahu laisa linaf'ihi aw dararih. Ingat, ketika kita mencium Hajar Aswad, yang ada di hati kita sebagai niyah adalah iqtida Rasulullah. Niatnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Di samping ayat-ayat yang memerintahkan untuk taat, atiullah wa atiur rasul, yang sekian banyak ayatnya, juga Rasulullah SAW menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Itu pun bermakna kita harus mengikuti teladan beliau. Taib, bukan linaf'ihi aw dararih. Bukan karena kita berharap dari batu itu ada kebaikan untuk kita, atau takut dari batu itu akan menimpakan kejelekan pada kita. Berbeda dengan mereka-mereka kaum musyrikin yang memuliakan batu, patung, berhala, atau yang memuliakan pohon dan lain-lainnya. Mereka mengharapkan sesuatu dari batu-batu tadi, dan mereka takut dari sesuatu. Kalau kita tidak muliakan batu ini, maka batu itu akan menimpakan kejelekan pada kita. Kita akan kualat, kita akan kesambet. Tahu kesambet ya? Terkena sihirnya, terkena pengaruh jeleknya. Ini namanya ibadah kepada batu. Tapi ini bukan. La linaf'ihi wa la lidararih. Bukan karena mengharapkan manfaat dari batu, bukan pula karena menghindar kejelekan dari batu. Wa innama huwa ibadatun lillahi ta'ala talaqainaha 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wa 'ala alihi wasallam. Hanya saja kita melakukannya sebagai ibadah kepada Allah dengan ibadah yang kita terima, kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-thalithah, yang ketiga. Annal ibadat tawqifiyah. Fala yushra' minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Faedah ketiga. Bahwa ibadah tawqifiyah. Tawqifiyah maknanya bahwa ibadah itu sudah baku. Baku itu sudah dari sananya begitu. Tidak bisa dirubah, ditambah, dikurangi, tidak bisa. Yang namanya ibadah, tidak bisa membuat sendiri, berpikir sendiri, atau mengarang sendiri, tidak bisa. Ibadah sudah tauqifiyah. Makna tauqifiyah, naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Berhenti pada apa kata Allah dan apa kata Rasul. Tidak lebih dari apa yang diajarkan dan dicontohkan. Fala yushra' minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Maka tidak disyariatkan kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma'na hadza anna al-ibadat la takunu bir-ra'yi. Maka maknanya bahwa ibadah tidak boleh dengan pikiran sendiri. Ar-ra'yu, pikiran sendiri. Wal istihsanat, tidak boleh juga dengan istihsanat. Istihsan maknanya adalah anggapan baik dengan pikiran kita sendiri. Tapi ini kan baik. Tapi ini kan baik. Itu bukan dalil. Kadang-kadang ada yang kita anggap itu baik, tapi tidak dicontohkan, tidak diajarkan, dan tidak sama sekali dianggap ibadah. Maka jangan kita jadikan sebagai ibadah. Barakallahu fiikum. Maka ibadah tauqifiyah maknanya jangan dengan ra'yu, jangan dengan anggapan baik secara pribadi kita sendiri. Wa innama tatalaqqa 'anil musyarri'. Hanya saja ibadah itu kita terima dari ajaran musyarri' yang mensyariatkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun nafi'ah. Ini adalah kaidah yang 'azimah, nafi'ah. Kaidah yang agung dan kaidah yang sangat bermanfaat. Apa itu? Dua kata. Ibadah tauqifiyah. Ibadah sudah baku dari sononya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, enggak boleh dirubah, enggak boleh bikin sendiri, enggak boleh. Jangan dengan ro'yu, jangan dengan pikiran sendiri, jangan dengan anggapan baik kita sendiri. Jangan. Tetapi namanya ibadah adalah naqif ala maqala Allah wa qala Rasul. Kita berhenti pada apa kata Allah dan apa kata Rasul. Tu'khad min kalamil muhaddith al-mulham Amirul Mukminin Umar bin Khattab al-muhaddath ya. Tu'khad min kalamil muhaddath al-mulham Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Dari mana kaidah tadi diambil? Kaidah tadi yang agung tadi diambil dari ucapan seorang muhaddath, bukan muhaddith, muhaddath. Karena Nabi SAW menyatakan inna man kana qablakum muhaddathun, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu ada muhaddathun, ay al-mulhamun. Muhaddathun maknanya mulhamun, dia mendapatkan dari Allah berita, mendapatkan dari Allah suatu hadis, tetapi dia bukan Nabi, bukan Rasul. Mendapatkan ilham dari Allah SWT. Dulu ada. Tetapi di zaman umat terakhir ini tidak ada. Orang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Hanya dia soleh, mendapatkan dari Allah SWT ilham. Ilham dalam artian muhaddath. Diajak bicara oleh Allah SWT. Tayyib, kata Nabi, lau kana fi ummati lakana Umar. Kalau di umatku ada, niscaya Umar lah orangnya. Kalau di umatku ada, niscaya Umar lah orangnya. Maka Umar bukan orang yang mendapatkan wahyu, karena Nabi menyatakan kalau ada. Baik, maka Umar lah orangnya. Tetapi ilham ada. Seorang yang mendapatkan ilham, dapatkan sesuatu dari Allah Ta'ala, tapi itu bukan wahyu, bukan hadis, bukan wangsit, bukan wisik. Sama sekali bukan. Tetapi tiba-tiba orang ini dalam keadaan melihat, ini menurut saya benar. Ternyata pas dengan apa yang Allah inginkan. Ini ilham namanya. Umar bin Khattab dijuluki al-mulham. Mengapa demikian? Karena selalu usulan-usulannya atau sering tepat. Ketika dia melihat, masih belum turun ayat hijab. Keluarga Rasulullah SAW atau wajah keluarga Rasulullah SAW, beliau memalingkan mukanya. Dan berkata, ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya dihijabi? Apakah tidak sebaiknya diberi hijab? Turun wahyu, persis seperti kata Umar. Hendaklah kau tutupi hijab. Atau dengan apa yang kalian hafal dari ayat-ayat Al-Quran sangat jelas dan tegas. Disebutkan, ya ayuhan nabi, kullil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan nisa'il mu'minin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, perintahkan pada mereka untuk mengulurkan hijabnya, disuruh untuk menutupi mereka dengan hijab. Demikian pula ketika Umar menyatakan, ya Rasulullah, tentang khamr. Bagaimana ini? Dengan khamr mereka membaca Al-Quran enggak karuan. Sholat berantakan. Ya Rasulullah, apa? Bagaimana dengan khamr ini? Nabi SAW adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Dan tidak berani memutuskan satu keputusan kecuali kalau sudah ada wahyu. Sedangkan wahyu yang turun, la taqrabu shalah wa antum sukara. Wa antum sukara. Jangan dekati salat kalau kalian mabuk. Makanya itu yang disampaikan oleh Nabi. Kalau gitu, jangan dekati salat kalau dalam keadaan mabuk. Belum dilarang kan? Umar masih belum puas ya Rasulullah. Bagaimana dengan khamr? Terus bagaimana dengan khamr? Sampai turun ayat tentang haramnya khamr. Innamal khamru wal maisir wal azlam rizun min amali syaitan. Dan diakhiri ayatnya dengan kalimat fahal antum muntahun. Apakah kalian sudah mau berhenti? Maka mereka para sahabat berkata intahaina, intahaina. Dan banyak lagi kisah-kisah seperti itu. Usulan Umar ternyata turun wahyu, cocok. Maka kata beliau, tu'khad min kalamil muhaddatsil mulham. Muhaddats bermakna mulham. Yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Diambil dari ucapan beliau yang mana? Naam. Kata beliau, "Inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa' laula anni ra'aitu." Kalau aku tidak melihat Nabi melakukan, aku enggak melakukan. Berarti dasarnya apa melakukan hal tersebut, mencium Hajar Aswad? Ngikut Nabi. Ibadah harus dengan ittiba, harus dengan ngikut Rasulullah SAW. Yang keempat, istafadna aidan min hadzal hadis tabyin ma yuhimul 'ammah min mashakilil 'ilm hatta la ya'taqidu ghayra as-shawab. Yang keempat, kita dapatkan faedah penting, yaitu penjelasan apa yang membuat salah paham orang-orang secara umum. Menjelaskan apa yang dikhawatirkan menjadi salah paham bagi masyarakat secara umum kaum muslimin. Yaitu min masyakilil ilm. Seperti atau menjelaskan masyakilil ilm, ilmu-ilmu yang muskil, yang sulit dipaham. Hatta la ya'taqidu ghayra as-shawab. Hingga jangan sampai mereka meyakini apa yang tidak benar. Dan harus segera, jangan ditunda-tunda. Karena apa kaidahnya? Ta'khirul bayan la yajuz. Ta'khirul bayan an, menunda penjelasan dari waktunya tidak boleh. Mengapa? Orang akan salah paham. Ketika mereka sedang mencium Hajar Aswad, ini juga mencium Hajar Aswad, Umar melihat ini masyarakat kebanyakan orang-orang awam yang baru masuk Islam. Maka beliau terangkan, aku tahu bahwa ini adalah batu, bukan Tuhan. Aku menciumnya karena aku melihat Rasulullah SAW menciumnya, maka aku pun menciumnya. Sehingga tidak ada lagi di antara mereka yang berpikiran kalau ini adalah memiliki kekuatan gaib, memberikan manfaat, memberikan mabarat, bisa menentukan kebaikan dan kejelekan. Tidak. Karena sebelum mereka salah paham, diluruskan oleh Umar bin Khattab. Maka demikian kita ambil pelajaran ini, kalau kalian melihat kekhawatiran seperti itu, jelaskan segera. Apalagi kalian tadribu du'at, di kelas tadrib du'at, pendidikan para da'i. Yang artinya kalian akan menjadi da'i suatu saat. Maka jangan lupa penjelasan ini. Ketika melihat mereka sedang begini, stop. Jangan, ini bukan sunnah. Kita pernah melakukannya ketika dalam keadaan haji atau umrah. Banyak para hujjaj, para mu'tamirin yang betul-betul awam. Gak mengerti ilmu agama, hanya ikut-ikutan saja. Maka ketika sedang sa'i, itu pintu dikasih nama. Ada pintu Abu Bakar, pintu Umar, pintu Utsman, pintu Ali. Baik. Mereka melihat orang-orang yang memegang pintu Ali, kemudian diusap, dicium, dan seterusnya. Masa kita diam? Dan itu satu orang mengerjakan mungkin Syiah Rafidah, yang di belakangnya orang-orang awam ikut semua. Demi Allah, mudah sekali orang awam itu diajari. Kamu berdiri di situ dengan mengatakan, ada laisa bisunnah. Ini bukan sunnah. terus jalan. Terputus itu tadi. Yang tadi ikut semua di belakang, begitu kau berdiri di sini, yang ini sudah belok ke sana. Yang belakangnya sudah tidak melakukan lagi, sudah bersih. Masya Allah. Kecuali kalau ada yang memulainya lagi dari Syiah lagi, orang awam akan ikut-ikutan lagi. Maka kewajiban kalian dan kita semua, kalau kita memiliki ilmu tentang itu, bahwa itu bukan sunnah, segera jelaskan. Demikian pula kalau khawatir mereka salah paham, maka luruskan. Wa hadza aidan min bab, dari bab ala rislikuma innaha Safiyyah. Rasulullah SAW ketika berjalan bersama istrinya Safiyyah, ada dua sahabat mendekat, kemudian berbalik, mempercepat langkahnya, menjauh dengan segera. Rasulullah SAW khawatir, jangan-jangan salah paham, bahwa yang bersamaku mungkin dikira bukan istrinya. Nabi menyatakan, ala rislikuma innaha Safiyyah, jangan terburu-buru, ini Safiyyah, istriku. Jangan sampai salah paham, kemudian menganggap, oh ternyata itu boleh, misalnya. Maka sahabat tadi kebetulan Masya Allah mengatakan, tidak mungkin kami menuduh ya Rasulullah SAW yang bukan-bukan. Aku mengkhawatirkan syaitan yang yajri min ibni Adam majrad dam, yang mengalir di aliran darah manusia. Khawatir membisikkan sesuatu, maka bantah dulu, tutup dulu pintu-pintu kesalahpahaman. Menutup pintu-pintu kesalahpahaman. Barakallahu fikum. Mungkin kalian mengerjakan sunnah di tengah orang awam. Orang awam tidak mengerti kalau itu sunnah. Ini apa-apaan? Maka jangan dibiarkan mereka bingung. Kamu habis mengerjakan sunnah pergi saja. Mereka bingung, ini acara apa lagi? Terangkan. Maaf, saya musafir, jadi saya sholat 2 rakaat. Mereka kan terheran-heran, semua sholat 4 rakaat, kamu sholat 2 rakaat. Misalnya begitu. Atau yang lainnya. Al-muhim, termasuk faedah kita ambil dari sini adalah penjelasan mayuhimul ammah. Penjelasan apa yang mengesankan pada ammah bahwa itu demikian-demikian padahal tidak. Min masyakilil ilm, dari perkara-perkara ilmu yang muskil, yang kadang-kadang sulit dipahami oleh orang awam. Maka jelaskanlah pada mereka. Yang kelima, istafadna min hadzal hadithi aidha anna fi'lan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min sunnatihi almuttaba'ah. Falaysa hunaka khususiyyah illa bidalil. Yang kelima, kita dapatkan kaidah juga bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sunnah yang diikuti. Merupakan sunnah yang diikuti. Tidak ada khususiyah kecuali dengan dalil. Enggak ada khususiyah kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, yarji' ilal asl. Kalau enggak ada dalil, kembali kepada asalnya. Apa dalilnya? Yang tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada bagi kalian, untuk kalian, sunnah yang baik pada diri Rasulullah SAW. Berarti seluruh perbuatannya, semua contoh-contohnya, semua apa yang dikerjakan oleh Nabi, semuanya sunnah. Ini fil asl. Baru kemudian dikhususkan beberapa perkara dengan dalil-dalil lain, kecuali ini, kecuali ini, kecuali ini. Apa saja di antaranya? Puasa wisal. Nabi puasanya disambung beberapa hari. Para sahabat ikut dilarang oleh Nabi. La tuwasilu, jangan kalian puasa wisal. Mengapa? Karena bitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Karena aku bermalam diberi makan, diberi minum oleh Allah SWT. Kalian jangan niru. Lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Apalagi kekecualian, Nabi pernah mengumpulkan istrinya 9. Mengumpulkan maknanya berbarengan dalam satu waktu 9. Sedangkan selain Nabi dilarang, tidak boleh lebih dari 4 oleh Nabi sendiri. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beberapa perkara lain yang dikhususkan. Berarti hukum asalnya semua perbuatan Nabi adalah sunnah. Kecuali, apa yang dikecualikan? Ada dalil khusus bahwa itu adalah khususiyah. Atau ada dalil khusus menerangkan dengan pernyataan atau dengan kebiasaan bahwa itu adalah jibiliyah. Jibiliyah adalah perkara yang tidak berkait dengan agama. Perkara yang tidak berkait dengan agama. Kembali kepada kitab. Yang keenam. Annahu idza shahha 'an asy-syari' ibadatun 'amila biha walau 'umila biha walau lam ta'lam hikmatuha. Walau lam tu'lam hikmatuha ala anna id'anan nasi wa ta'atuhum fil qiyami biha min al hukmil maqsud. Yang keenam, kita mendapatkan faedah kalau telah sahih riwayatnya dari asy-syari', asy-syari' yang mengajarkan syariat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau telah sahih dari beliau satu ibadah tertentu, maka dikerjakan. Umila biha. Walau lam tu'lam hikmatuha, walaupun enggak diketahui hikmahnya. Kenapa ya kok begini? Kenapa ya kok begitu? Apakah diketahui hikmahnya ataupun tidak diketahui hikmahnya, kalau sudah sahih dari Nabi, kerjakan. Barakallahu fikum. Ini kaidah. Kalau sudah sahih, Nabi mengerjakan ibadah tersebut, kerjakanlah ibadah itu untuk pahala, mendapatkan dari Allah Taala pahala. Karena mentaati perintahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ala anna id'anan nasi wa ta'atahum fil qiyami biha minal hikamil maqsudah. Saya ulangi. Anna id'anan nasi ala anna id'anan nasi wa ta'atihim fil qiyami biha minal hikamil maqsudah. Naam. Mengapa demikian? Kenapa kita kerjakan? Kita yakin pasti ada hikmahnya walaupun kita tidak tahu. Tunduknya manusia dan ketaatannya mereka dalam menegakkan ibadah tersebut sudah ada hikmah di sana yang dituju. Hikmah itu barakallahu fikum adalah sesuatu dari faedah atau sesuatu dari perkara yang diberikan karena sebab ibadah tersebut. Tayib, yang pertama apa kira-kira? Pahala, itu sudah jelas. Keriduan Allah itu sudah jelas. Maka ketaatan mereka saja, tunduknya mereka pada dalil, itu sudah ada hikmahnya. Dan itu hikam al-maqsudah, itu hikmah yang dituju terutama. Tetapi beberapa orang muslimin, mereka enggak mau mengerjakan kecuali kalau sudah tahu keuntungannya apa. Oh, di antara hikmahnya salat itu katanya menyehatkan badan, puasa itu menyehatkan badan. Oh, kalau gitu saya puasa. Emang kalau akan menjadikan engkau malah sebaliknya, kok enggak mau ngerjakan? Jangan itu yang kalian lihat. Hikmah yang paling besar dari ibadah yang diajar oleh Nabi adalah menguji kalian apakah kalian taat tunduk kepada Rasulnya atau tidak. Itu hikmah azimah. Kalau kalian terbukti taat pada Allah dan Rasulnya, kalian mendapatkan pahala. Itu hikmah azimah. Kalau kalian mengerjakan semua yang diajarkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah-sunnahnya, Allah akan ridha. Itu hikmah juga azimah. A'zamun hikam, a'zamul hikam, sebesar-besar hikmah. Barakallahu fikum. As-sabi'ah, yang ketujuh. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa yustahabbu lit ta'if an yadhkura Allah taala wa yad'uhu bima yushra' min al-ad'iyati wal adkar. Dianjurkan bagi orang yang tawaf untuk banyak-banyak berzikir pada Allah, mengingat Allah, berdoa kepadanya dengan semua lafaz-lafaz yang disyariatkan, doa-doa yang disyariatkan atau zikir-zikir yang disyariatkan. Wa in qara'a sirran fala ba's. Kalaupun membaca Quran dengan suara yang perlahan tentunya, jangan mengganggu orang lain, fala ba's, tidak mengapa. Wa laisa lit-tawafi dzikrun mahdudun 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. La bi amrihi wala bi qawlihi wala bi ta'limihi bal yad'u fihi bi sa'ir al-ad'iyati asy-syar'iyyah. Tidak ada bagi orang yang tawaf zikir tertentu. Tidak ada dari perintah Nabi, tidak ada dari ucapan beliau, tidak ada dari pengajaran beliau. Tetapi seseorang yang tawaf hendaklah berdoa dengan semua doa-doa yang dia ketahui, yang disyariatkan, berzikir dengan zikir-zikir yang masyru', yang disyariatkan, yang dia mampu, yang dia bisa. Kalaupun membaca Quran tidak mengapa. Baik. Berarti ringkasnya faedah ini apa? Tidak ada zikir tertentu dalam tawaf. Sehingga jangan memberat-beratkan kaum muslimin, mengajarkan harus baca ini di putaran pertama, dalam putaran kedua baca ini, putaran ketiga baca ini, putaran keempat baca ini, kelima baca ini, baca ini, sehingga mereka membawa catatan tebal yang susah mereka pelajari. Apa yang kalian hafal, apa yang kalian bisa dari doa-doa, bahkan kalau perlu bahasa Indonesia pun gak apa-apa. Kamu menangis di sana, ya Allah, selamatkan kami dari penyimpangan. Ya Allah, tunjuki kami kepada hidayah. Ya Allah, selamatkan aku, masukkan kami ke dalam jannah. Doakan orang tua, doakan kaum muslimin. Silakan. Tidak ada zikir khusus di dalam tawaf. Baik, kita lanjutkan. Wa man yadhkuruhu katsirun minan nas min du'ain muayyan tahta al-mizab wa nahwi dhalik fala asla lahu. Adapun apa yang disebutkan oleh kebanyakan manusia, doa-doa khusus, doa tertentu di bawah mizab. Mizab itu talang air, ya, pancuran air yang ada di Ka'bah. Di bawah mizab ada doa khusus, ya. Tidak ada asalnya, tidak ada riwayatnya, tidak ada dalilnya. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakhtim tawafahu bainar ruknaini. Hanya saja Rasulullah sallam biasanya menutup dikir-dikirnya dan doa-doanya di ujung tawafnya atau di ujung setiap tawafnya. Berakhir di mana memangnya? Kalau tawaf itu berputar dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad itu aprukun Yamani, rukun Yamani. Maka setelah melewati rukun Yamani berarti ini sudah dekat dengan Hajar Aswad. Biasanya Nabi SAW menutupnya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang lengkap, masya Allah, wahai Rabb kami, berikan pada kami di dunia kebaikan, di akhirat juga kebaikan, dan selamatkan kami dari api neraka. Apalagi yang kita minta? Semua ada di sini. Saya minta mendapatkan rezeki kebaikan. Kita ingin mendapatkan rezeki yang halal, thayyibah. Kita ingin mendapatkan jodoh, itu kebaikan. Kita ingin mendapatkan keturunan, itu juga kebaikan. Ya Allah, aku minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan akhirat adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita paling khawatirkan dan yang paling kita takutkan adalah neraka. Waqina azaban nar, dan jauhkan kami, selamatkan kami dari api neraka. Lengkap sudah. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan selamat dari api neraka. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa antum thullabul ilm. Hendaklah mengingat hal ini agar jangan menyusahkan manusia. Apa kata Nabi? Yassiru wa la tu'assiru. Basyiru wa la tunaffiru. Mudah-mudahkanlah, jangan membuat susah. Beritakan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Wah, kalau begitu susah, udahlah, saya gak berani pergi haji, belum bisa. Apa yang belum bisa? Dikir-dikirnya belum hafal, banyak sekali setebal ini. Dikir apa? Dikir tawaf putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat. Gak ada. Dikir sa'i. Yang pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Barakallahu fiikum. Tidak ada dikir-dikir khusus kecuali sedikit sekali, yaitu kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah di akhir setiap putaran ketika mendekati Hajar Aswad. Nanti ketika saya ada juga sedikit juga, insyaallah mudah dihafal oleh kalian, di atas Safa dan di atas Marwah. Insyaallah akan kita bahas billahi taala wa billahi taufiq wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan hadisnya besok aja ya. Jangan kecewa yang sudah hafal. Biar lebih mungkin hafalannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.